dulu pernah bilang, aku raja di hatimu sayang, dan aku raja di istanamu. Dan dulu pernah kau pun bilang, takkan pernah tinggalkan ku, sumpah. Mungkin kau lupa, dan ku pernah jadi yang tersayang, ku pernah jadi yang paling kau cinta. Mungkin kau lupa, dan di saat sang penggoda datang, kau biarkan dia hancurkan istanaku. Ternyata kau lupa engkau ratuku. Kini aku pun telah pergi, telah ku relakan kau bersamanya. Ku biarkan dia merebut semua. Oh, ingatkah dulu kau bilang, takkan pernah tinggalkan ku, sumpah. Mungkin kau lupa, dan ku pernah jadi yang tersayang, ku pernah jadi paling kau cinta. Mungkin kau lupa, dan di saat sang penggoda datang, kau biarkan dia hancurkan istanaku. Ternyata